Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, diantara nikmat yang sangat besar Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita di masjid kita ini, ada para penuntut ilmu, ada para santri yang belajar khusus, menghabiskan kebanyakan waktunya untuk menuntut ilmu, baik yang tinggal di sini maupun yang belajar di Lipia atau belajar di ma'had kita di sini, dan juga di masjid kita ini ada majelis-majelis ilmu yang umum bisa dihadiri oleh para santri maupun jamaah. Tapi saya lihat tadi yang sholat banyak sekali ya, ada 3 saf. Mungkin yang tersisa sekarang 1 saf saja. Kemana saudara-saudara kita pergi? Apa punya kesibukan atau apa yang menghalangi mereka untuk menghadiri majelis ilmu? Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita ingin mengingatkan betapa agungnya nikmat ini, adanya majelis-majelis ilmu, baik secara khusus untuk para penuntut ilmu yang seluruh waktunya digunakan untuk menuntut ilmu, maupun secara umum bagi para penuntut ilmu yang mungkin ada kesibukan yang lain. Tetapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan, walaupun hanya ba'da maghrib atau ba'da isya ataupun ba'da subuh, untuk bersama-sama bermajlis dalam rangka tafaqquh fid din. Kita sudah memahami bersama di dalam Al-Quran was Sunnah banyak sekali perintah, dorongan, dan berbagai macam motivasi untuk menuntut ilmu. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, narfa'u darajati man nasya', kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Maksudnya kata para ulama, ay bil Qur'an, Allah mengangkat derajat dengan Al-Quran, dengan ilmu. Dan dijelaskan para ulama, derajat di sini bisa bermakna derajat di dunia, yaitu orang-orang yang berilmu Allah muliakan sehingga mereka dihormati manusia dan disebut dengan kebaikan. Demikian pula mencakup derajat di akhirat kelak, yaitu uluwul manzilah fil jannah, ketinggian derajat di dalam surga. Allah angkat derajatnya orang-orang yang berilmu melebihi kaum mukminin yang lainnya. Andaikan satu ayat ini saja yang memberikan motivasi dan perintah kepada kita untuk menuntut ilmu, sungguh sudah cukup. Ayat ini dengan jelas menunjukkan kepada kita kewajiban menuntut ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Bersamaan dengan itu juga, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, "Wa qul rabbi zidni ilman." Wahai Muhammad, katakanlah, wahai Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kata Al-Hafiz, ayat yang mulia ini terdapat padanya penunjukan yang jelas terhadap keutamaan ilmu. Sebab tidak ada satupun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk minta tambahannya kecuali ilmu. Apa pernah beliau diperintahkan untuk minta tambahan harta atau tambahan kekuasaan dan jabatan? Tidak. Beliau hanya diperintahkan minta satu tambahan saja, yaitu ilmu. Demikian pula banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Di antaranya hadis yang sangat agung diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, niscaya Allah akan memahamkan dia dengan agama. Al-Hafiz berkata, "Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaid al-islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurrimal khair." Mafhum hadis ini bahwasannya orang yang tidak melakukan tafaqqu fid din, yaitu tidak mempelajari kaidah-kaidah mendasar dalam Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Ini sebetulnya adalah kaidah dalam kehidupan kita. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memudahkan dia untuk menuntut ilmu. Allah akan berikan taufik agar dia menghadiri majelis ilmu sehingga dia dapat memahami agama ini dengan baik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Demikian pula pemahaman yang benar hanyalah didapat dengan usaha untuk memahami. Artinya tidak mungkin ilmu itu datang dengan sendirinya, harus dengan usaha. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Artinya apa? Yang tidak mau menempuh jalan ini tidak mungkin dimudahkan baginya jalan ke surga. Iya kan? Mafhum hadis. Siapa yang menempuh jalan ini, Allah akan berikan kemudahan untuk masuk surga. Sebaliknya, dia yang tidak mau menempuhnya atau setengah-setengah, maka tidak akan diberikan kemudahan untuk masuk surga. Dan banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah yang menunjukkan keutamaan ilmu serta kewajiban menuntut ilmu. Sekarang kita akan melihat bagaimana realisasi dan pengamalan para pejuang-pejuang Islam, orang-orang yang memiliki kemauan keras, yang memiliki tekad baja, yang memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu para ulama'ul Islam, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para tabi'in, dan para ulama' yang mengikuti mereka sampai akhir masa. Kita akan lihat insya'allahu ta'ala beberapa athar yang menunjukkan semangat mereka dalam meraih ilmu dan nasihat-nasihat mereka. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala berkata, ta'ammaltu ajaban. Aku memperhatikan sesuatu yang sangat menakjubkan. Wa huwa anna kulla syai'in nafis khatir yatulu tariquhu. Bahwasannya sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mulia, jalannya pasti akan panjang. Sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mulia, jalannya pasti akan panjang, tidak mungkin diraih dengan mudah. Wa yakthuru at-ta'ab fi tahsilih. Demikian pula banyak rasa capek, kelelahan untuk meraihnya. Fa innal ilma lamma kana asyraful asya lam yahsul illa bit-ta'ab. Maka sesungguhnya kata beliau, ilmu agama ini tatkala dia merupakan sesuatu yang paling mulia, tidak mungkin diraih kecuali dengan kelelahan. Wassahar, dan begadang di waktu malam. Begadang bukan untuk internetan, main-main Facebook dan lain sebagainya, bukan. Bukan untuk sekedar ngomong-ngomong biasa dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Tetapi begadang untuk menghafal, untuk mengulang ilmu yang dipelajari, atau membaca buku-buku para ulama. Wattikrar, dan mengulang-ulang terus pelajaran. Wahajrul ladzat warrahah, dan tidaklah didapatkan ilmu ini kecuali dengan meninggalkan kelezatan-kelezatan dan istirahat. Inilah yang dikatakan para ulama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga berkata, wa amma sa'adatul ilmi fala yurithuka iyyaha illa badlul wus'i wasidqut talab wasiyatun niyyah. Adapun kebahagiaan ilmu, kata beliau, maka engkau tidak dapat meraihnya kecuali dengan mengerahkan potensi dan juga kejujuran dalam mencarinya serta benarnya niat. Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menuangkan kebahagiaan ilmu dalam sebuah kitab, miftah dari sa'adah, kunci pintu segala kebahagiaan, yang paling banyak beliau bicarakan adalah ilmu. Jadi butuh perjuangan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Bagaimana para sahabat menempuh jalan yang panjang, meninggalkan kampung halaman, berhari-hari berjalan untuk menemui para ulama, menemui orang-orang yang dapat mengajarkan mereka ilmu agama. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, balagani hadithun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam asma'hu fattaba'tu fabta'tu ba'iran fashaddattu alaihi rahli. Telah sampai kepadaku, kata beliau, sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimiliki oleh seorang sahabat yang aku belum mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang beliau lakukan? Aku pun segera mempersiapkan hewan kendaraanku dan aku benar-benar melakukan perjalanan. Wasirtu syahran, dan aku melalui perjalanan selama sebulan penuh. Sebulan penuh berjalan di siang yang panas dan di malam yang dingin di atas ba'ir, hewan tunggangan, yaitu unta. Bukan seperti kita sekarang naik apa ke Saudi, Garuda Airlines, masya Allah, hanya beberapa jam sampai, pakai AC, nikmat tidur, makan enak. Tetapi para sahabat naik onta dan berjalan selama sebulan penuh. Hatta qadimtu Syam. Sampai aku tiba di Syam. Enggak jauh sebetulnya kalau sekarang. Mungkin hanya satu jam sampai dari Madinah ke Syam. Fa'ataitu Abdullah ibn Unais. Fakultu lil bawab kullahu Jabir alal bab. Maka aku mendatangi Abdullah bin Unais. Lalu aku katakan kepada penjaga pintu, katakan Jabir menunggu di depan pintu. Fa'atahu faqala lahu Jabir ibn Abdullah. Maka penjaga pintu itu mengatakan, setelah mendatanginya, apakah Jabir bin Abdullah? Atau beliau mengatakan kepada penjaga pintu, apakah Jabir bin Abdullah? Fa'atani faqala li. Maka dia pun datang kepadaku dan dia mengatakan, maka dia mengatakan Jabir bin Abdullah. Fakultu na'am. Lalu aku mengatakan iya. Faraja'a fakhbarahu. Lalu penjaga pintu ini balik lagi dan dia mengabarkan kepadanya. Faqama yata'ta thawbuhu hatta laqiyani fa'tanakani wa'tanaktuhu. Maka ia pun datang bersegera sampai beliau tergopoh-gopoh dalam mengenakan pakaiannya. Lalu dia menemuiku dan dia memelukku, aku pun memeluknya. Fakultu hadithun balagani angka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas lam asma'hu fa khashitu an tamuta au amuta qabla an asma'ahu. Maka kata Jabir, langsung beliau mengabarkan apa hajatnya. Ada sebuah hadis yang sampai kepadamu, yang sampai kepadaku darimu, bahwasanya engkau mendengarkannya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan qisas yang aku belum mendengarkannya. Maka aku khawatir engkau akan mati terlebih dahulu atau aku yang mati lebih dulu sehingga aku belum mendengarkannya langsung darimu. Cuman sebuah hadis menempuh perjalanan satu bulan. Ini subhanallah, berapa banyak ulama kita yang sudah tua-tua, sudah berumur 70-80 tahun, yang mungkin sudah tidak lama lagi akan meninggal dunia. Mestinya kita bersegera mendatangi mereka sebagaimana yang dilakukan sahabat ini. Takut kalau-kalau beliau meninggal dunia atau yang memiliki hadis ini meninggal dunia terlebih dahulu. Ini subhanallah. Kemudian juga diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Lau alimtu ahadan a'lamu bi kitabillahi minni tablughuhul ibil la ataituhu." Andaikan aku tahu seseorang yang lebih berilmu dariku tentang kitab Allah, sampai padanya perjalanan dengan menggunakan unta, berapa jauh pun, niscaya akan aku tempuh perjalanan tersebut. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demikian pula dari generasi tabi'in, Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu taala berkata, "In kuntu la asiru fi talabil haditsil wahid masiratal ayyam wal layali." Sungguh dahulu aku pernah berjalan untuk mencari satu hadis beberapa malam dan beberapa hari, barulah aku mendapatkan hadis tersebut. Dikatakan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala, "Atharu qat al-mafawis wal-kuffaz ala tana'um fid-damni wal-autan." Mereka para ulama lebih memilih untuk menempuh perjalanan gurun dan tanah-tanah kosong dibandingkan bersenang-senang tinggal di rumah dan di negeri mereka. Ini beliau menggambarkan bagaimana perjuangan para ulama dahulu. Mereka lebih memilih untuk menempuh perjalanan berhari-hari di gurun-gurun pasir, di tanah-tanah kosong yang tidak berpenghuni, daripada bersenang-senang di rumah-rumah mereka maupun di negeri-negeri mereka. Wa tana'amu bil bu'si fil asfar ma'a musakanati ahli ilmi wal akhbar. Dan mereka mendapatkan kenikmatan dalam kelelahan ketika melakukan safar, disertai dengan menemani para ulama dan ahli-ahli hadis. Inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, yang sebetulnya adalah sebuah kesulitan, namun mereka dapatkan kenikmatan di situ. Allah jadikan itu indah, berkah di dalam hati-hati mereka. Mereka lebih memilih kesusahan di dalam melakukan safar, asalkan dapat menyertai para ulama dan ahli-ahli hadis. Ja'alul masajida buyutahum. Mereka jadikan masjid-masjid sebagai rumah-rumah mereka. Ini sebetulnya sudah lama ya, dari dulu. Masjid itu rumah para penuntut ilmu. Bahkan ini sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada para sahabat yang enggak punya rumah. Tinggal di masjid, enggak punya kerjaan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa makanan atau para sahabat yang lain bawa makanan, baru mereka makan. Sampai-sampai ada yang berhari-hari enggak makan-makan, seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Makanya kelak di kemudian hari, Abu Hurairah memiliki jasa besar kepada kita, meriwayatkan hadis-hadis yang begitu banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penuh pengorbanan, bukan santai-santai. Beliau tidak kerja apapun selain menuntut ilmu, tinggal di masjid. Sampai-sampai beliau mengikat perutnya dengan batu. Sampai beliau pernah pingsan, dikira orang ini sudah gila karena kelaparan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, beliau makan, kalau tidak, tidak makan. Kalau ada para sahabat yang mengantarkan makanan ke masjid, mereka makan, kalau tidak, mereka tidak makan. Sudah dari dulu ada seperti ini. Sunnah yang ada sejak masa sahabat dan para ulama. Kata Imam Al-Hakim rahimahullahu taala, ja'alul masajida buyutahum. Mereka jadikan masjid-masjid rumah-rumah mereka. Wa ja'alu gidaa'ahumul kitabah. Dan makanan mereka apa? Menulis ilmu. Wa samrahumul mu'aradah. Adapun begadang mereka adalah mencocokkan ilmu. Maksudnya mencocokkan ilmu yang mereka pelajari tadi siang, mereka periksa lagi. Sudah benar enggak tulisannya? Istirwahahumul mudzakarah. Istirahat mereka adalah mudzakarah. Saling mengingat-ingat ilmu. Wa khuluquhumul madad. Parfum-parfum mereka adalah tinta-tinta. Wa naumahumus sahad. Sedangkan tidur mereka adalah begadang itu sendiri. Enggak tidur-tidur atau kurang tidurnya. Enggak banyak tidur. Watawassudahum al-hasa. Sedangkan bantal-bantal mereka adalah kerikil-kerikil. Wa qad qila lil Imam Ahmad. Dan pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad, ayar halur rajul fi talabil ilm? Apakah seseorang itu harus menempuh perjalanan jauh untuk bertemu para ulama dalam rangka menuntut ilmu? Faqala bala wallahi syadida. Maka beliau mengatakan, tentu saja demi Allah itu mesti harus dilakukan. Laqad kana Alqamah bin Qais An-Nakhai wal Aswad bin Yazid An-Nakhai wa huma min ahli al-Kufah. Dahulu kata beliau, ada tabi'in yang bernama Alqamah bin Qais dan Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai. Mereka termasuk ahlul Kufah. Kana idza balagahum al-hadith an Umar radhiyallahu anhu lam yuqni hatta yarhala ila al-Madinati fayasma'a al-hadith minhu. Dahulu mereka berdua ini, apabila sampai hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka tidak cukup dengan menerima dari orang ketiga, tetapi mereka ingin pergi ke Madinah untuk mendengarkan langsung hadis tersebut dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhu. Juga disebutkan, faqad rahalal Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Mandah li talabil ilmi. Telah melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu keliling negeri. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Mandah. Ini salah satu imam terkenal yang punya banyak kitab. Dalam rangka menuntut ilmu, wa umruhu ishruna sanah. Dan umur beliau ketika itu 20 tahun. Beliau keluar menuntut ilmu dan umur beliau ketika itu 20 tahun. Wa raja'a ila baladihi wa umruhu 65 aman. Dan beliau kembali ke negerinya ketika berumur 65 tahun. Berarti berapa lama beliau melakukan perjalanan? Hah? Berapa? 45 tahun. Ya. Kalau sekarang udah apa namanya, dua kali doktor mungkin, atau empat kali doktor, ya. Kalau kuliah, baru pulang. Empat kali doktor, baru pulang. Ya. Wasami'a fihal ilmu wa talaqqahu an alfi wa sabimiyati syekh. Selama itu beliau mempelajari ilmu, dan beliau ambil ilmu ini dari 1600 guru, atau 700 guru. 1700 guru. Falamma raja ila baladihi tazawwaja huwa ibnu khamsati wa sittina aman. Tatkala dia kembali ke negerinya, barulah dia menikah. Umurnya berapa tahun? 65 tahun. Ya. Tapi subhanallah, sekarang Allah berikan kemudahan. Ya. Baru umur berapa tahun tadi malam ada yang menikah, ya. Mudah-mudahan Allah masih berikan semangat untuk menuntut ilmu terus. Iya. Menikah itu bukan satu halangan untuk menuntut ilmu. Bahkan harusnya lebih memacu semangat. Waruzikal aulad. Dan ketika itu beliau masih diberikan rezeki berupa anak-anak. Masih diberikan keturunan. Jadi jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir. Ketuaan nanti enggak punya anak. Ini 65 tahun Allah masih berikan anak-anak. Wa haddatsan nas wa 'allamahum. Dan beliau mengajarkan hadis kepada manusia dan mengajarkan agama mereka. Imam Zahabi rahimahullahu taala bercerita tentang Imam Baqi bin Makhlad, salah seorang imam besar Ahlus Sunnah. Amma Baqi bin Makhlad faqad qama birihlatain ila Syam wal Hijaz. Adapun Baqi bin Makhlad, beliau telah melakukan dua kali perjalanan menuju Syam dan Hijaz. Al-ula istagraqat 14 aman. Yang pertama beliau menghabiskan 14 tahun. Wathaniya istamarrat 20 aman. Adapun yang kedua berlanjut 20 tahun. Wa kulluha kanat alal aqdam masyian. Dan seluruhnya beliau tempuh dengan berjalan kaki. Ini pengorbanan para ulama kita dahulu. Imam Abdullah bin Al-Qasim Al-Misri. Beliau adalah salah seorang murid Imam Malik rahimahullahu taala, yang berasal dari Mesir. Ketika beliau sudah benar-benar bertekad untuk menuntut ilmu ke Madinah, istrinya lagi hamil. Maka apa kata beliau? Inni qad azamtu ala rihla fi talabil ilm. Wahai istriku, saya sudah benar-benar bertekad untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu. Wa ma arani aidan ila Misr illa ba'da muddatin tawilah. Dan mungkin aku tidak akan kembali ke Mesir kecuali setelah masa yang panjang. Fa in syi'ti an utalliqaki talaqtuki fatankihina man syi'ti. Kalau kamu mau aku ceraikan, maka aku akan ceraikan. Dan kamu bisa menikah dengan siapa saja yang kamu kehendaki. Wa in aratti ubqik fi ismati fa'altu. Tapi kalau kamu mau tetap jadi istriku, aku juga terima. Walakin la adri mata sa'arji'u ilaik. Akan tetapi saya tidak tahu kapan aku akan kembali kepadamu. Coba, ya. Dikasih harapan penantian yang panjang dan tidak ada ujung. Ya, belum pasti. 4 tahun saya pulang enggak. Saya belum tahu kapan aku kembali. Iya. Maka akhirnya beliau berangkat ke Madinah menuju Imam Malik rahimahullahu taala. Berapa lama beliau di sana? Dalam kisah ini tidak disebutkan berapa lama. Hanya saja setelah 17 tahun berlalu, beliau belum juga pulang. 17 tahun. Ketika itu datang seorang anak muda dari Mesir yang melakukan haji lewat di Madinah, kemudian mengucapkan salam ke majelis, mengucapkan salam kepada Imam Malik, lalu dia bertanya, afikum Ibnul Qasim, apakah di tengah-tengah kalian ada Ibnul Qasim? Fa asyaru ilayya, maka orang-orang pun memberikan isyarat kepadaku. Fa aqbala alayya ya'tanikuni wa yuqabbil ma baina aini. Tiba-tiba dia datang memelukku dan mencium dahiku. Wa wajadtu minhu raihatal walad, dan aku dapati darinya bau anak. Nampaknya ini anakku ini. Ya. Fa idza huwa ibni alladhi taraktu zaujati hamilan bihi wa qad shabba wa kabura. Ternyata dia memang anakku yang dulu aku tinggalkan, istriku sedang mengandungnya. Dia sekarang telah menjadi anak muda dan dewasa. Subhanallah, 17 tahun. Iya. Belum pulang, baru ketemu anaknya di Madinah. Iya. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan tentang Al-Imam Al-Bukhari. Qala wal Imam Al-Bukhari rahala ila muhaddithil amsar. Imam Bukhari rahimahullah melakukan perjalanan menuju para ulama ahli hadis di berbagai negeri. Wa kataba bi Khurasan wal Jibal wa mudunil Iraq. Wa mudunil Iraq kulliha. Dan beliau telah mempelajari hadis di Khurasan dan di gunung-gunung serta di kota-kota Irak seluruhnya. Wal Hijaz wa Syam wa Mesir. Demikian pula di Hijaz, Syam dan Mesir. Wa warada Baghdad dafa'at. Dan beliau mendatangi Baghdad berkali-kali. Ini Imam Al-Bukhari. Dari mana asalnya? Dari satu negeri yang saat ini berada di daerah bekas Uni Soviet dahulu. Iya. Macam negeri Kazakhstan, Uzbekistan dan seterusnya. Beliau keliling ke negeri-negeri para ulama. Itu lebih jauh lagi. Iya. Dan beliau bukan orang Arab. Tetapi dengan semangat dan usaha dalam menuntut ilmu. Hari ini kita mengenal kitab hadis yang paling sahih adalah Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari Al-Jami'us Sahih. Dan beliau berkata, "Katabtu an alfi syai'in minal ulama wa ziyadah. Laisa indi hadithun illa adhkuru isnadahu." Aku telah mempelajari dan menulis hadis dari lebih dari 1000 orang guru, lebih dari 1000 orang guru, dan tidak ada satu hadis pun yang aku lupa sanadnya. Semua beliau ingat. Imam Dzahabi rahimahullahu taala bercerita tentang perjalanan Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi. Warahala Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi fi talabil ilm. Wa sami'al ilma min 3600 syekh. Imam Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi telah melakukan perjalanan menuntut ilmu dan beliau mendengarkan ilmu dari 3600 guru. Wa fi ihda rahalatihi saqatat ba'du asabi'ihi min shiddatil barri wa thalj wa lam yakun ma'ahu anadhak ma yatadaffa bihi. Perhatikan bagaimana usaha dan pengorbanan beliau dalam menuntut ilmu. Di salah satu perjalanan beliau putus jari-jarinya. Kenapa? Karena musim dingin yang sangat dan salju turun, tidak ada pemanas waktu itu. Ya. Jangan kita bayangkan udaranya seperti di Indonesia. Ya, orang yang pernah haji, pernah umroh tahu bagaimana dinginnya di sana. Dalam keadaan tidak ada penghangat, tidak ada rumah, mereka dalam perjalanan sampai putus jari-jarinya. Iya. Imam Al-Hafidz Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi rahimahullahu taala menceritakan kisahnya dalam menuntut ilmu. Bultud dam fi talabil hadis, fi talabi lil hadis marratain. Aku pernah kencing darah di dalam menuntut ilmu hadis dua kali. Marratan di Baghdad wa marratan di Makkah. Sekali terjadi di Baghdad dan sekali terjadi di Makkah. Wadhalika anni kuntu amshi hafiyan fi safari li talabil ilmi fi shiddatil har ala ramda al muharraqah. Yang demikian itu terjadi karena apa? Karena aku berjalan tanpa mengenakan alas kaki dalam rangka menuntut ilmu di siang hari yang sangat panas dan batu-batu yang terbakar. Artinya bebatuan yang beliau lalui seakan-akan terbakar karena panasnya. Insyaallah taala kita lanjutkan lagi mungkin setelah azan ya. Muadzin sudah azan. Baik. Alhamdulillah kita lanjutkan tentang kisah Imam Al-Hafidz Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Beliau berkata, aku pernah kencing darah dalam perjalananku menuntut ilmu hadis sebanyak 2 kali. Sekali terjadi di Baghdad dan sekali terjadi di Makkah. Hal itu terjadi, kata beliau, karena aku pernah berjalan tanpa mengenakan alas kaki. Ini bukan gak mau ya, tapi gak punya. Subhanallah, para ulama menuntut ilmu dalam kondisi mereka sangat kekurangan. Tetapi kita melihat ilmu mereka lebih berkah daripada ilmu kita. Beliau berjalan tanpa alas kaki, di terik, panas, sampai-sampai batu-batu yang beliau injak seperti terbakar. Fa'uthira dhalika fi jasadi fabultudaman. Ternyata, kata beliau, itu memberikan pengaruh kepada badanku, maka aku pun kencing darah. Wa ma raqibtu dabatan qad fi talabil hadith illa marratan wahidah. Dan aku tidak pernah menaiki hewan tunggangan, kendaraan di masa itu, untuk mempelajari ilmu hadis kecuali 1 kali. Ini bukan enggak mau, karena memang enggak punya. Wa kuntu daiman ahmilu kutubi ala dhahri fi athna'i safari. Dan aku selalu memikul kitab-kitabku di atas punggungku di tengah-tengah perjalananku. Hatta stautantul bilad wa ma sa'altu fi hali talabil ilmi ahadan minan nasi malan. Sampai aku tinggal di satu negeri dalam rangka menuntut ilmu, dan aku tidak pernah meminta kepada seorang pun 1 harta. Jadi mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu walaupun kondisi kekurangan, dan tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Ini sifat para penuntut ilmu, memiliki kemuliaan. Mereka menahan penderitaan dalam menuntut ilmu tanpa mengharapkan bantuan-bantuan manusia, apalagi meminta. Makanya orang-orang yang mau bersedekah, yang paling patut mereka berikan sedekah adalah penuntut ilmu. Bukan para pengemis yang meminta-minta, bukan. Penuntut ilmu itu yang lebih berhak. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menjelaskan hadis, "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa menyiapkan orang yang berperang di jalan Allah, maka dia juga sudah berperang. Sama pahalanya, walaupun dia tidak ikut berperang. Kata beliau, "Kalau engkau mempersiapkan alat tulis bagi seorang penuntut ilmu, engkau berikan, engkau bantu kitabnya, engkau bantu tempat tinggalnya, dan apa saja yang memudahkan dia dalam menuntut ilmu, maka engkau mendapatkan pahala sama seperti dia." Ya, enak-enak kita hanya diam-diam di sini, kita bantu seorang penuntut ilmu, kita dapat pahala seperti dia. Jadi subhanallah, banyak pintu-pintu kebaikan. Wa kata beliau, "Wa kuntu aishu ala ma ya'tinillahu bihi min rizqin min ghairi su'al." Dan aku hidup dengan rizki yang Allah berikan kepadaku tanpa pernah meminta-minta. Ini sifat para penuntut ilmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan-kemudahan bagi orang yang tidak suka meminta-minta dan selalu bertakwa kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala meriwayatkan, berkata Ahmad bin Sinan Al-Wasiti, "Balagani anna Ahmad ibn Hanbal rahana na'lahu inda Khabbas ala ta'amin akhadahu minhu." Sampai kepadaku bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah menggadaikan sandalnya, ya. Sandal digadaikan, bukan motor atau HP. Sandal, enggak punya harta apa-apa selain sandal. Untuk apa beliau gadaikan dan kepada siapa? Beliau gadaikan kepada tukang roti demi perbekalan beliau menuju Yaman. Inda khurujihi minal Yaman. Wasurikat thiyabuhu wa huwa bil Yaman. Sudah begitu, baju beliau, pakaian beliau dicuri ketika beliau di Yaman. Subhanallah, sudah miskin kena musibah lagi. Ya. Kecurian pakaiannya. Fajalasa fi baitihi wa radda alaihi albab. Maka beliau tinggal di rumahnya, tidak keluar ketika di Yaman, dan beliau tutup pintu. Enggak bisa keluar. Kenapa? Enggak ada pakaian. Menunjukkan kefakiran yang luar biasa. Wa faqada ashabuhu. Dan para sahabatnya pun mulai merasa kehilangan. Faja'u ilaihi fasa'aluhu fa'akhbarahum. Maka mereka datang kepadanya, lalu menanyakan keadaannya, dan beliau pun mengabarkan. Ini saling perhatian antara para penuntut ilmu. Saling perhatian antara kaum muslimin. Kalau ada yang tidak kelihatan, ada yang mungkin kesusahan, mereka berikan perhatian. Fa'aradu alaihi dhahaban. Bukan saja mereka datang berkunjung dan bertanya, tapi mereka langsung mau membantu. Ini sifat para penuntut ilmu, sifat seorang muslim. Mereka tawarkan kepada beliau emas. Falam yakbalhu. Namun beliau tidak mau menerimanya. Subhanallah. Ini Imam Ahmad rahimahullahu taala menjaga dirinya dari dikasihani manusia. Sudah ditawarkan, tapi beliau menolak. Walam yakhudh minhum illa dinaran wahidan. Tidaklah beliau ambil kecuali satu dinar saja, tetapi beliau berikan syarat. Apa itu? Liyaktubalahum bihi. Agar beliau menulis bagi mereka beberapa hadis. Jadi upahnya satu dinar itu. Iya, enggak mau diberikan secara cuma-cuma, harus ada imbalannya. Ini kondisi Imam Ahmad ketika menuntut ilmu. Muhammad bin Abi Hatim rahimahullahu taala bercerita, kharajtu ila Adam bin Abi Iyas fatakhallafat anni nafaqati hatta ja'altu atanawal al-hashish wala ukhbiru bidzalika ahadan. Aku keluar menuju Adam bin Abi Iyas dalam rangka menuntut ilmu, lalu perbekalanku habis, maka aku mulai makan rumput-rumput liar. Dan aku tidak mengabarkan kepada seorang pun tentang kondisiku. Falamma kana al-yawmu tsalits atani atin lam a'rifhu. Fanawalani surratan dananir wa qala anfik ala nafsik. Sampai pada hari ketiga aku makan rumput-rumput liar. Ini banyak ini di samping kita nih. Kalau habis makanan banyak di samping nih. Ya. Sampai hari ketiga aku makan rumput-rumput liar. Tiba-tiba datang seseorang dan memberikan sekantong dinar. Ya, Allah berikan jalan keluar. Kemudian orang itu berkata, silakan engkau gunakan untuk keperluanmu. Dia tidak kabarkan kepada seorang pun. Jadi yang makan rumput jangan kabarkan ya. Ya. Jangan ajak-ajak orang. Ibnu Katsir rahimahullahu taala pernah juga berbicara tentang Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, وهذا الإمام البخاري رحمه الله يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه. Inilah Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, pernah terbangun di dalam satu malam dari tidurnya. فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره. Maka beliau nyalakan lampu lalu menulis faidah yang hinggap di benaknya. Jadi ini tidak benar-benar tidur, baru mau tidur teringat ada faidah, beliau nyalakan lampu, tulis lagi faidah. Thumma yutfi'u sirajahu. Kemudian setelah itu beliau matikan lampunya. Thumma yakumu marratan ukhra wa ukhra. Kemudian beliau bangun lagi, lagi dan lagi, terus seperti itu. Hatta kana yata'adda dhalika minhu fil lailatil wahidah qariban min 20 marratan. Sampai-sampai dalam satu malam itu beliau melakukan hal tersebut hampir 20 kali. Inilah malam-malam tidurnya para ulama dahulu. Ya, enggak benar-benar tidur. Ada ingat faedah, catat. Seperti itu. Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala berkata, "Innahu layatulu alayya al-lail hatta alqa ashabi fa udzakiruhum." Sesungguhnya sangat panjang malamku ini. Aku ingin segera bertemu dengan sahabat-sahabatku untuk belajar bersama mereka. Imam Ahmad rahimahullahu taala memberikan teladan. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Ismail As-Sa'iq, marra bina Ahmad ibn Hanbal wa na'lahu fi yadayhi wa huwa yarkadu fi durubi Baghdad yantakilu min halqatin li ukhra. Imam Ahmad rahimahullahu taala lewat di hadapan kita dalam keadaan beliau menenteng kedua sandalnya. Beliau berlari-lari kecil di lorong-lorong kota Baghdad, berpindah dari satu halakah ke halakah yang lain, dari satu kelas ke kelas yang lain, dari kelas hadis menuju kelas tafsir, dari tafsir menuju bahasa dan seterusnya. Bukan seperti sekarang mungkin ada satu ma'had yang guru-gurunya datang di situ, tidak. Guru-gurunya tersebar. Beliau berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain. Faqama abi wa akhadha bi majami'i thawbihi wa qala lahu ya aba abdillah ila mata tatlubul ilm qala ila al maut. Maka ayahku, kata Muhammad bin Ismail As-Sa'iq, ayahku memegang bajunya dan berkata kepadanya, wahai Abu Abdullah, sampai kapan engkau menuntut ilmu seperti ini? Kata beliau, sampai mati. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Dan ibadah itu harus dilakukan sampai mati. Demikianlah para ulama kita dalam menuntut ilmu agama. Berkorban melalui masa yang panjang. Menempuh perjalanan-perjalanan jauh. Semua itu dalam rangka menuntut ilmu agama, dalam rangka meraih kemuliaan dari Allah di dunia dan di akhirat, dan memberikan kemanfaatan kepada keluarga dan masyarakat mereka secara lebih luas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu dan mensyukuri berbagai macam fasilitas yang Allah telah berikan kemudahan kepada kita. Sungguh jauh dengan apa yang dirasakan dan didapatkan para ulama dahulu dengan fasilitas-fasilitas kemudahan yang Allah berikan kepada kita saat ini. Sungguh sangat disayangkan kalau kita tidak mensyukurinya dengan baik, dengan lebih memaksimalkan waktu serta potensi kita dalam rangka meraih ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau bukan kita yang melakukan ini, maka siapa lagi yang bisa kita harapkan dari kaum muslimin yang umumnya belum sadar betapa pentingnya menuntut ilmu agama, yang kelak kita punya tanggung jawab untuk mengamalkan dan mengajarkannya kembali. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.